Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa. Kau diam dan acuh tak acuh, sering kau marah tanpa alasan, membuatku curiga. Terbukalah berterus terang, apa maumu katakan saja. Bila kau bosan, kau marah, kau benci, katakan saja. Walau berat hatiku melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara kepadaku. Mungkin itu sikapmu.